Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawat Tirmidzi an Abi Umamah qol qila li Rasulillah. Ini masih meneruskan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kesunahan berdoa dan juga zikir setelah sholat. Di keterangan sebelumnya bahwa kesunahan doa dan berzikir itu disunahkan untuk pelan, jadi tidak keras ya. Kesunahannya adalah pelan, kecuali bagi imam yang memiliki tujuan saat dia berdoa. Imam bertujuan mengajari makmum yang ada. Kalau demikian, maka imam tersebut disunahkan untuk zikir dan doa dengan keras. Dan juga di penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahwa penulis Fathul Mu'in, selain menulis kitab ini, kitab Fathul Mu'in, beliau juga menulis kitab lain yang bernama Irsadul Ibad. Dan di dalam kitab itu beliau menjelaskan, menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kesunahan ini, kesunahan berdoa atau kesunahan zikir setelah sholat. Kemudian di pembahasan ini kita akan membahas beberapa dalil yang berkaitan dengan doa dan juga zikir setelah sholat. Dalil yang pertama ini dituliskan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah. Abu Umamah berkata bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaan itu isinya adalah ayyud du'ai asma. Doa apa yang paling didengar? Doa apa yang lebih dekat untuk di kabulkan oleh Allah. Jadi kata asma'u di sini artinya lebih didengar, tetapi ditafsiri dengan ai akrobu ilal ijabah, lebih potensi, lebih memiliki potensi untuk dikabulkan oleh Allah. Nabi ditanya seperti itu, kemudian Nabi menjawab jauful lail, jauful lailil akhir. Jadi jawaban Nabi bukan menjawab bentuk doanya, tetapi menjawab waktu berdoa. Jadi doa yang lebih ada potensi untuk dikabulkan itu adalah doa yang dilakukan di malam hari. Jawful laili artinya tengah malam ya. Tengah malam, tetapi di dalam kitab ini ada tambahan akhir. Jadi pertengahan malam yang akhir. Artinya berdoa di siang hari kalau dibandingkan dengan di malam hari itu lebih memiliki potensi dikabulkan bila diucapkan di malam hari. Kemudian wadu buru sholatil maktubah. Ini jawaban kedua dari Nabi, bahwa selain berdoa di malam hari, doa yang potensi dikabulkannya besar adalah setelah melakukan sholat wajib. Jadi waktubah ini, kata maktubah ini yang dimaksud adalah sholat fardu, sholat lima waktu yang kita kerjakan dalam 24 jam dalam sehari semalam. Jadi dua waktu ini adalah doa yang lebih memiliki potensi dikabulkan oleh Allah. Jadi yang menjadi titik tekan dalam pembahasan ini adalah kata duburus sholawatil maktubah, karena pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang kesunahan berdoa setelah melakukan sholat lima waktu. Kemudian ada juga riwayat lain di hadis setelahnya, yaitu dari Bukhari dan Muslim. Warwa Syaikhoni. Syaikhoni ini seperti yang sering saya jelaskan, yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Kalau kata Syaikhon disebutkan di dalam hadis, berarti yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Musa, dari Abu Musa, sahabat yang bernama Abu Musa. Qal Abu Musa berkata, bercerita ya, lebih tepatnya bercerita. Kunna nasiru ma'an Nabi. Kita di suatu ketika pernah berjalan bersama dengan Nabi. Fakunna idza asrafna ala wadin halalna wa kabbarna wa rtafa'at aswatuna. Di saat kami berjalan bersama Nabi, saat kami mendekati wadin, wadin ini artinya lembah ya. Di saat kami dekat dengan lembah, kami membaca tahlil dan membaca takbir dan suara kami sangat keras. Jadi para sahabat berteriak dengan teriakan takbir dan tahlil. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Allahu akbar dengan suara yang keras. Faqala Nabi, setelah melihat hal itu, Nabi bersabda, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, wahai sahabat, kasihanilah diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Ini adalah teguran dari Nabi, teguran dari Nabi kepada para sahabat yang mereka mengeraskan suara mereka dengan takbir dan tahlil di saat mendekati wadi, di saat mendekati lembah. Alasan Nabi menegur mereka adalah fa'innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Jangan kalian berteriak-teriak, kasihanilah diri kalian karena kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli dan juga tidak memanggil Tuhan yang goib. Innahu ma'akum, dia ada bersama kalian. Innahu sami'un qorib, dia adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Jadi Allah tidaklah zat yang jauh dan tidaklah tuli, sehingga Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk tidak berteriak-teriak di saat mengucapkan tahlil dan takbir. Ihtaja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israri bidzikri wa du'a. Hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi, hadis itu digunakan oleh Baihaqi dan selainnya untuk dalil kesunahan zikir dan doa dengan pelan. Jadi Baihaqi dan yang lain, yang selain Baihaqi yang berpendapat bahwa zikir dan doa itu sunnahnya pelan, mereka menggunakan dalil ini. Wa qala Syafi'i fil Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um berkata, isi perkataannya adalah ahtaru lil imami wal ma'mum ayat qurallaha ta'ala ba'da salami minas shalah wa yufiyad dzikr. Jadi ini masih membahas seputar kesunahan doa dan zikir yang kesunahannya pelan, tidak keras. Imam Syafi'i berkata bahwa pendapat yang saya pilih bagi imam dan makmum, mereka berdua disunahkan untuk zikir kepada Allah setelah salam dari sholat, dan hal itu dilakukan dengan pelan. Jadi yuhfiyah ini artinya tidak keras ya. Illa ayyakuna imaman yuridu ayyuta'allama minhu. Kecuali bila seorang yang sholat berupa imam yang dia berkehendak untuk mengajari makmumnya. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini sama dengan penjelasan sebelumnya, kesunahan zikir dan doa dengan pelan itu ada satu pengecualian, yaitu imam yang memiliki kehendak mengajari makmumnya. Kalau imam ingin mengajari makmumnya, maka fayajharu, maka kesunahannya tidak lagi pelan melainkan keras. Hatta yara annahu qad yata'allamu minhu. Kesunahan keras itu sehingga imam sudah meyakini bahwa makmumnya sudah terpelajar, makmumnya sudah mendapatkan pengajaran dari imam. Jadi qad tu'allima minhu, ini artinya makmumnya sudah tahu, sudah mendapatkan pengajaran. Kalau imam sudah meyakini hal itu, thumma yusiru, maka kesunahannya kembali membaca zikir dan doa dengan pelan. Fa inna Allah Ta'ala yakul wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Ini dalil yang di yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang keterangannya tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, wala tajhar bi sholatik, jangan kau mengeraskan sholatmu, wala tukhafid biha, dan janganlah kau membaca pelan sholatmu. Jadi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh pula terlalu pelan. Tetapi kata sholat ini di dalam ayat ini tidak dimaknai sholat ya, tidak dimaknai sholat, tetapi dimaknai doa, yakni wallahu a'lamu ad-du'a. Jadi kata sholat ini tidak dimaknai sholat yang ibadah yang biasa kita lakukan, tetapi dimaknai doa, karena memang makna lugat atau makna bahasa dari sholat adalah berdoa. Sehingga di dalam ayat ini tidak menjelaskan tentang kesunahan sholat, tetapi kesunahan berdoa, yakni wallahu a'lamu ad-du'a. Jadi yang dikehendaki sholat adalah doa. Jadi terjemahnya, wala tajhar bi sholatik, jangan kau mengeraskan doamu, wala tukhafid biha, dan jangan kau membaca pelan doamu, wala tajhar hatta tusmi'a ghairak. Ini makna dari potongan kalimat pertama. Jadi wala tajhar bi sholatika di sini diartikan wala tajhar hatta tusmi'a ghairaka. Jangan kau membaca keras sehingga selainmu mendengarkan apa yang kau ucapkan. Jadi ukuran keras adalah orang lain mendengar apa yang kita ucapkan. Wala tukhafid hatta tusmi'a nafsak, hatta la tusmi'a nafsak. Wala tukhafid ini adalah arti dari kalimat kedua. Wala tukhafid biha di sini diartikan wala tukhafid hatta la tusmi'a nafsak. Jangan kau memelankan, jangan kau membaca pelan doamu hingga dirimu sendiri tidak mendengarkannya. Jadi ukuran pelan yang tidak diperbolehkan adalah hingga kita sendiri yang mengucapkan doa tidak mendengarkannya. Dan ukuran keras adalah hingga orang lain mendengarkan apa yang kita ucapkan. Intaha. Intaha ini adalah kata yang digunakan oleh penulis untuk mengakhiri kutipan, mengakhiri nukilan dari ulama lain. Faidatun qala syaikhuna wallahu a'lamu bisawab.